والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Masih kita pada Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang mansubat al-asma, isim-isim yang mansub. Sudah kita ambil 7 di antaranya. Ya. Terakhir kita membahas tentang al-mustatsna ya. Sekarang kita masuk ke macam yang ke-8 dari isim yang mansub. Ya, dikit-dikit ya yang sudah lewat itu. Karena biasanya yang seringkali menyulitkan itu pembahasan mansubat al-asma. Ya. Berbeda hanya dengan marfu'at. Kalau marfu'at rata-rata ya jelas fa'il, mubtada, khabar. Kalau yang mansubat seringkali terjadi kerancuan. Ini mansub kenapa ya? Apakah master atau mafuli ajli atau hal atau yang lainnya, yaitu diperlukan untuk kita memperbanyak ya baca kitab dan berlatih, dan juga harus kita ingat-ingat teorinya ya. Ya, dengan itu kita bisa membedakan isim yang mansub ya satu sama lainnya. Ya, kita masuk ke yang ke-8, ismula annafiyati lil jinsi. Ismula annafiyati lil jinsi. Isimla, yang la ini fungsinya adalah menafikan jenis. Ya, menafikan apa? Jenis. Sehingga la ini annafiyah lil jins, dia masuknya kepada isim-isim jenis. Masuknya kepada isim-isim jenis. Ya, isim jenis itu adalah ma wudi'a li ma'nan kulli. Ya, ma wudi'a li ma'nan kulli, apa yang ia diletakkan untuk makna yang menyeluruh. La yakhtassu bi wahid duna akhar, tidak dikhususkan untuk satu orang saja tanpa yang lain. Itu apa? Al jins, yaitu ma wudi'a li ma'nan kulli, apa yang dia diletakkan untuk makna yang menyeluruh. La yakhtassu bi wahid duna ghairih, tidak dikhususkan untuk satu tanpa yang lainnya. Ya, seperti rajulun, ini jenis ya. Karena rajul ini ya bisa digunakan untuk setiap laki-laki yang baligh. Muhammad ya rajul, Zaid ya rajul, dan tidak dikhususkan rajul ini untuk satu orang saja, ya kan? Demikian pula baitun, yaitu baitun, itu baitun, itu baitun, ya kan? Imro'atun juga demikian. Nah itu, ya, jadilah ini masuknya kepada apa? Jenis, ya. Seringnya demikian. Baik, kita baca dulu penjelasannya. Qala al-musannif rahimahullah babu la, bab tentang la. I'lam anna la tansibu an-nakirati bi ghairi tanwinin. Ketahuilah bahwasanya la itu menasabkan isim-isim nakirah tanpa tanwin. Ya, ketahuilah bahwasanya la yang dikenal dengan la annafiyah lil jinsi atau nama lainnya la at-tabri'ah. La at-tabri'ah, ya. Ketahuilah bahwasanya la itu menasabkan isim-isim nakirah tanpa tanwin, seperti la ilaha illallah ilaha tanpa tanwin. Ya. La rajula fiddar, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Itu ya, la imra'ata fiddar ya ila akhirih. Kita ulangi bahwasanya la ini menasabkan isim-isim nakirah tanpa tanwin. Kapan la menasabkan isim-isim nakirah tanpa tanwin? Idza basharatin nakirata wa lam tatakarrar la. Apabila basharat itu fa'ilnya la. Apabila la langsung bertemu dengan an-nakirah, isim nakirah. Wa lam tatakarrar la. Dalam keadaan la-nya tidak berulang. Dalam keadaan la-nya tidak berulang. Jadi la menasabkan isim-isim nakirah tanpa tanwin apabila la langsung bertemu dengan isim nakirah. Tidak ada penghalang antara la dengan isim nakirah. Walam tatakarrur la. Dalam keadaan la-nya tidak berulang. Ya, nanti kalau la-nya berulang seperti la haula wala quwata illa billah, hukumnya berbeda. Ya, boleh la haula, boleh la haulun, ya, boleh. Dan itu pembahasannya nanti, ya. Contoh la rajula fid dari, la rajula fid dari. Di sini la nafiyah lil jinsi. Ya, ta'mal amala laisa, dia beramal seperti amalannya laisa. Ya, rajulanya i'rabnya ismula an-nafiyah lil jinsi, isimnya la an-nafiyah lil jinsi. Mabni dia, ya, mabni ala al-fathi, dimabnikan di atas fathah. Fi mahalli, pada mahalnya nasbin nasab. Ya, jadi la di sini yaitu an-nafil jinsi itu beramal seperti amalannya apa? Laisa. Apa amalannya laisa yang sudah lewat? Hah? Ah, bukan amalannya laisa, Fan. Amalannya inna. Beramal seperti amalannya inna. Apa namanya inna? Menasabkan isim merafakan khabar. Ya. Kata Ibnu Malik, amala inna ja'al lila fin nakirah. Ya, mufradatan ja'at ka au mukarrarah. Amala inna ja'al. Ya, amalannya inna jadikanlah bagi la fin nakirah. Ya. Mufradatan ja'at ka au mukarrarah, apakah la-nya datang sendirian atau diulang penyebutannya? Jadi la an-nafil jinsi beramal seperti amalnya inna, menasabkan isim merafakan khabar. Hanya saja, ya, kalau isimnya itu mufrad, ya mufrad, yakni tidak didhofahkan, ya bukan pula sesuatu yang mirip dengan mudhof, maka dia mabni di atas fathah. Pada mahalnya apa? Nasab. Jadi i'rabnya kita ulangi, la nafil jinsi ta'mal amala inna. Iya. Rajula ismula an-nafiyah lil jinsi mabniyun 'alal fathhi fi mahalli, pada mahalnya apa? Ya, nasbin. Mana khabarnya itu fid dar? Jar majrur muta'alliqani bi mahdhuf, berkait dengan mahdhuf fi mahalli rafin apa? Khabarnya. Sekarang apa alasannya rajula itu mabni? Iya. Alasannya rajula itu mabni karena dia ditarkib, disusun dengan la an-nafiyah, ya, seperti tarkib susunan khamsata asyara. Ya, kita tahu susunan khamsata asyara itu kan mabni dua-duanya, kan, ja'a khamsata asyara. Ya, khamsata asyara apa? Misalkan rajulan, ya, ra'aitu khamsata asyara rajulan, marartu bi khamsata asyara rajulan. Nah, la nafiyah lil jinsi ini dengan isimnya yang mufrad ditarkib, disusun seperti susunannya khamsata asyara, sehingga mabni. Ya, dua-duanya mabni. La-nya mabni, rajulanya mabni. Ya. Nah, kemudian fa in lam tubashirha, adapun jika la-nya tidak langsung bertemu dengan isim nakirah, yakni ada pemisahnya antara la dengan isimnya, maka wajib ar-raf'u, wajib ya isimnya yang nakirah itu dirafakkan. Yang kedua, wajib pula takraru la, untuk mengulang la-nya. Untuk mengulang la-nya. Contoh la fid dari rajulun wala imra'atun. Kita dapati di sini antara la an-nafiyah lil jinsi dengan isimnya rajulun ada pemisah, iya kan? Itu fiddar khabarnya didahulukan. Maka karena la-nya dipisahkan dengan isimnya oleh pemisah, maka wajib isimnya rajulun marfu' mubtada dia. Ya, muakhir. La fiddari rajulun. Kemudian juga wajib mengulang la-nya. La fiddari rajulun wa la mar'atun. Enggak boleh antum berhenti pada la fiddari rajulun. Kenapa? Ya, karena di situ dipisahkan antara la dengan isimnya dengan pemisah. Dalam Al-Qur'an juga ada ya, la fiha ghaulun wa la hum anha yunzafun. Ya, surat apa? Al-Waqi'ah. La fiha ghaulun wa la hum anha yunzafun. Ya. Surat apa itu? Cek lagi. Ya. Jadi faham ini ya. Jadi la atau la anna fil jinsi dia beramal seperti amalannya inna. Menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Ya. Dan isimnya tidak boleh ditanwin ketika dia mufrad, kemudian la-nya datang langsung setelah atau la-nya langsung bertemu dengan isimnya. Adapun kalau dipisahkan antara apa? La dengan isimnya dengan pemisah, ya seperti jar majrur, dzaraf atau yang lainnya, maka isimnya wajib dirofakkan sebagai mubtada dia muakhir. La-nya enggak beramal lagi. La-nya enggak beramal lagi ya, masih maknanya penafian. Ya. Baik, kita baca syarahnya agar lebih jelas. Asy-syarhu. La an-nafiyatu lil jinsi. La an-nafiyatu lil jinsi. An-nafiyatu itu na'at sifat bagi la. La yang menafikan jenis. Ya. Ta'rifuha definisinya. Hiya allati yuradu biha nafyul khabar an jami'i afradil jinsi al-waqi'i ba'daha. Ah. La an-nafiyatu lil jinsi adalah la yang dimaukan dengannya, yang dikehendaki dengannya penafian khobar, ya penafian khobar an jami'i afrodil jinsi dari semua satuan-satuan jenis al-waqi'i ba'daha, ya yang datang setelah la'nya. Kita ulangi ya, definisi dari la nafil jinsi adalah la yang dimaukan dengannya untuk atau la yang didatangkan untuk menafikan khobar. Nah, untuk menafikan khobar dari semua satuan-satuan jenis yang datang setelahnya nih, kayak gini nih. Tidak ada seorang pun laki-laki yang berdiri. Ya. Di sini dikatakan maknanya ya, la an-nafil jinsi adalah la yang dimaukan dengannya penafian khobar. Mana khobarnya? Al-qa'il, al-qiyam. Ini al-qiyam dinafikan. Tidak ada berdiri. Ya, menafikan khobar dari semua satuan-satuan jenis yang ada di yang ada pada isimnya setelah la. La rajula qa'imun, tidak ada seorang pun yang berdiri. Di sini berdiri dinafikan dari seorang laki-laki pun. Berarti kalau dikatakan la rajula qa'imun, maka tidak ada satupun laki-laki yang berdiri. Tidak ada satupun. Tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali. Jadi kalau kita perhatikan yang dinafikan apa? Berdirinya ya. Berdiri dinafikan dari rajul. Iya. Atau kalau contoh yang dicontohkan di sini, la rajula fiddar. La rajula fiddar. La rajula fiddar. Ah. Di sini dinafikan khabarnya, mana khabarnya? Fiddar. Iya. Keberadaan seseorang di rumah. Ya, keberadaan di dalam satu rumah itu dinafikan dari setiap orang. Iya. La rajula fiddar. Ada alif lamnya berarti rumah tertentu ya. Kalau dikatakan la rajula fiddar berarti tidak ada satupun di rumah itu. Tidak ada satupun laki-laki di rumah itu. Kalau perempuan ya ada mungkin, anak-anak mungkin ada. Yang dinafikan hanya rajul. Hanya apa? Rajul. Ya. Kayak la ilaha illallah. Ya. Bagaimana tuh la ilaha illallah? Yang dinafikan apa? Ada khabarnya ma'budun. Afallah ilaha hakun. Ilah itu maknanya ma'bud. Ya, maknanya ma'bud yang disembah. Ya, ini hakun. Kalau saya ngetepin, ya langsung ini hakun. Tidak usah pakai dihakin lagi. La ilaha hakun. Nah, yang dinafikan apa? Ya, hakun ini. Ya, dari apa? Ilah, semua ilah. Tidak ada sesamanya hak. Ya, dinafikan al-haq. Ya. Dari apa? Semua ilah. Kemudian ditetapkan hanya untuk Allah, illallahu badalnya. Ya, dari pemberi ada pada hakun. Kita lanjutkan dulu. Fa idza qulta masalan, jika engkau berkata sebagai contoh, masalan mansub ya bisa sebagai maf'ul bih. Berarti apa? Amilnya mahdhuf. Adrib masalan, aku bikin satu contoh. Atau maf'ul mutlak, kalau antum takdirkan fi'ilnya umatsil masalan misalkan. Jika kamu berkata la rajula fiddar, lihat, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang laki-laki pun, ingat rajul itu dikatakan rajul ya ketika seseorang itu dia laki-laki sudah baligh ya. Kalau belum baligh tidak dikatakan rajul. La rajula fiddar, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah itu. Lihat kanal makna, maka maknanya laisa fiha ahadun minar rijal, tidak ada di rumah tersebut. Tuh, dinafikan khobarnya kan. Iya, tidak ada apa di rumah tersebut. Fiha ha, kembali kepada ad-dar. Ad-dar itu mu'annath ya, meskipun lafadnya mudhakar tapi hukumnya mu'annath. Laisa fiha, di dalam rumah tersebut tidak ada ahadun, seorang pun minar rijal, dari kaum laki-laki. Gitu ya. Paham ini? Lihat sekarang amalannya, amalannya. Ta'malu la an-nafiyah lil jinsi amala inna. Jadi la an-nafiyah lil jinsi beramal ya seperti amalannya inna. Fatansibul isma wa tarfa'ul khabar, maka dia menasabkan isim dan merafakan khabar. Misaluhu qawlu ta'ala, contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ahada aghyaru min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Ya, la ahada di sini. Kita katakan dalam i'rabnya bagaimana? La nafiyah, la nafiyah lil jinsi. Ahada ismu la nafiyah lil jinsi. Mabniyun. Jadi yang lebih tepat mabniyun, bukan mansub ya. Mabniyun ala al-fathhi fi mahalli apa? Nasbin. Ya, itu. Nanti ada rinciannya. Ada rinciannya. Jadi isimnya la itu pertama mufrad. Iya. Kalau mufrad mabni seperti ini, ya dengan syarat langsung isimnya datang setelah la. Ada nanti yang berikutnya isim la itu mansub gitu, mu'rab. Ya ketika dia mudhaf atau syibhu mudhaf. Mungkin di sini ada, kalau tidak ada nanti insyaallah kita tambahkan. Kita lanjutkan dulu i'rabnya. La ahada, kemudian aghyaru apa? Khabaru la an-nafi' lil jinsi marfu' wa alamat rafi' apa? Dhamma dhahir ala akhirih. Ya min Allah jarun majrur muta'alliqan bi aghyar. Ya. I'rabuha, i'rabnya la la nafiyatun lil jinsi. Ahada ismuha mabni ala al fath, aghyar khabaruha marfu' wa alamat rafi dhamma. Syurutu 'amaliha, syarat beramalnya la. Ya, jadi ada syarat-syaratnya. Lain untuk bisa beramal. Ya, pada isim setelahnya. Yang pertama syaratnya an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain, agar isim dan khabarnya dua-duanya nakirah. Ya, dua-duanya apa? Nakirah. Seperti ya la rajula qaimun. Ya. Yang kedua an yakuna ismuha muttasilan biha, yang kedua isimnya itu bergandengan dengan la. Ya, dengan apa? La. Kalau syarat yang pertamanya hilang, ya seperti kalau isimnya ma'rifah, ya maka enggak beramal la-nya. Misalnya la Muhammadun fiddari wala Zaidun, diulang juga, ya. La Muhammadun fiddari wala Zaidun, maksudnya enggak ada seorang pun. Ungkapan orang Arab seperti itu. La Muhammadun fiddari wala Zaidun, di rumah ini enggak ada Muhammad, enggak ada siapa. Ya. Di sini Muhammadun ke ma'rifah, maka la-nya enggak beramal. La Muhammadun fiddari wala Zaidun, diulang juga. Ya, Kemudian kalau syarat yang kedua enggak terpenuhi, yakni dipisahkan antara la dengan isimnya, juga enggak beramal. Seperti contohnya seperti yang di atas tadi, ya kan? La fid dari rajulun wal imra'ah. Jadi kalau enggak beramal, maka diulang apa? La-nya. Kapan la enggak beramal? Tadi kalau misalkan apa? Isimnya ma'rifah. Atau ada pemisah antara apa? La dengan isimnya itu. Wa min amthilati la an-nafiyah lil jinsi fil Qur'anil Karim, di antara contoh la an-nafiyah lil jinsi dalam Al-Qur'anil Karim, qulu ta'ala la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Lihat catatan kaki itu nomor 4. Fa idza kana ma ba'daha ma'rifah. Jika isim yang datang setelah la-nya ma'rifah. Ma'rifah itu sudah tahu ya, nama, alam, dhamir dan yang lainnya. Fa inna la ta'mal, maka la enggak beramal. Muhmal namanya. Wajib takraruha. Ah, ketika dia beramal, tidak beramal, maka wajib diulang. La Zaidun maujudun wala amrun. Nanti Zaidunnya mubtada i'rabnya. Ya, mubtada maujud khabarnya. Ya. Kemudian fa in lam yakun muttasilan biha, kalau enggak bergandengan la-nya dengan isimnya, la ta'mal, enggak beramal juga, dan wajib juga mengulang apa? La-nya sama. Kemudian contoh berikutnya la syarikalah. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. I'rabnya sama. La nafiyah li jinsi, ta'mal amala, inna, mau dilengkapi silakan, tansibul isma, tarful khabar, syarika, ismula, nafiyah li jinsi, mabni ala al-fathi, fi mahali naswin. Kemudian la hujjah majrur. Ya muta'alliqani bi mahdhuf. Ya khabar. Ya fi mahali apa? Raf'in. Pada mahalnya rafa. Artinya la syarika kainun lahu, itu muta'alliqnya, tempat bergantungnya lahu. Kemudian wa'lam anna la mata tawaffarat fiha hadhihi syurutu wa lam tatakarrar wajib i'maluha 'amala inna. Ya, ketahuilah. Memang ini sedikit agak rumit ya. Tapi antum kalau misalkan mendapati sesuatu yang kurang difahami, tanyakan. Wa'lam anna la mata tawaffarat fiha hadhihi syurutu wa lam tatakarrar wajib i'maluha 'amala inna. Ya. Ketahuilah bahwasanya la kapan saja terpenuhi pada la ini syarat-syarat ini, apa syarat-syarat beramalnya la? Yang pertama agar isim dan khabarnya nakirah, yang kedua agar la dengan isimnya bersambung. Kapan saja terpenuhi pada la syarat-syarat ini dan la tidak berulang penyebutannya, cuma satu seperti la ilaha illallah. Tidak berulang, maka wajib i'malu 'amala inna, i'maluha 'amala inna, wajib mengamalkan la seperti amalannya inna. Nah, faham ini? Jadi kalau terpenuhi syaratnya, wajib enggak beramal? Wajib, iya. Amma idza tawaffarat fiha hadhihi syurutu wa takarrarat falaha hukmun akhar. Adapun apabila syarat-syarat apa? Beramalnya la terpenuhi wa takarrarat, tapi la-nya berulang penyebutannya. Maka falaha hukmun akhar, maka ada hukum yang lain. Enggak wajib beramal kalau berulang apa la-nya, meskipun syarat-syaratnya apa terpenuhi. Seperti la haula wala quwata illa billah, ini contoh la beramal dalam keadaan la-nya berulang. La haula wala quwata illa billah, kalaupun enggak diamalkan karena dia berulang la-nya, boleh meskipun syarat-syaratnya terpenuhi. La haulun misalkan wala quwata atau wala quwatun, ya boleh ya. Ya, nanti khabarnya mahdhuf di situ. Ya, khabarnya wa sya'a fi dal bab isqatul khabar idzal muradu ma suqutihi dhahar. Menyebar pada bab la ini, ya. Isqatul khabar, pembuangan khabar, idzal muradu, ketika yang dimaksud ya jelas, idzal muradu ma suqutihi dhahar, ketika ini maksud dengan khabarnya, dengan dibuangnya khabar tersebut, jelas maksudnya. La haula boleh mawjudun. Ya, lana juga boleh, silakan. Khabarnya mahdhuf. La haula lana atau mawjudun atau hasilun ya. Kemudian asyara ilaihi ibnu ajurum biqaulih. Ya, jadi kalau beramalnya la itu terpenuhi dalam keadaan la-nya berulang, maka memiliki hukum yang lain. Asyara ilaihi ibnu ajurum biqaulih, ini disyaratkan oleh ibnu ajurum dengan ucapannya. Fa in takarrarat, La jaza i'maluha wa ilgha'uha fa in syi'ta qulta la rajula fid dar wa la mar'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa la mar'atun. Apabila la-nya berulang, maka boleh mengamalkan la tersebut ataupun tidak mengamalkannya, mengilgha, tidak mengamalkan. Fa in syi'ta qulta, sehingga jika engkau mau silakan kamu katakan la rajula fid dari wa la mar'ata. Di sini kita dapati beramalnya la terpenuhi syarat-syaratnya, iya kan? Rajula. Ya, isimnya apa? Nakirah, kemudian la dengan isimnya bersambung. Tapi di sini la-nya berulang penyebutannya. Maka boleh diamalkan dengan dikatakan la rajula fid dar wa la mar'ata, atau tidak diamalkan. Wa in syi'ta qulta, jika engkau mau silakan kamu katakan la rajulun fid dari wa la mar'atun. Ini mubtada rajulnya. Tapi tetap meskipun enggak beramal ya maknanya ada. Penafian itu ada. Asy-syarhu syarah dzakara al-musannifu anna la an-nafiyata lil jins idza takarrarat kana laha hukman. Al-musannif menyebutkan bahwasanya la an-nafiyah lil jins jika berulang penyebutannya maka dia memiliki dua hukum. Hukum yang pertama adalah al-i'mal, mengamalkan la tadi. Fata'malu 'amala inna, maka dia beramal seperti amalannya inna. Wa yakunu ma ba'daha maftuhan, dan yang setelah inna itu di fathah dengan fathah bina bukan fathah i'rab. Ya, misaluhu contohnya la rajula fid dar wa la mar'ata, ini contoh mengamalkan. I'rabnya la rajula la nafiyatun lil jinsi. Rajula ismuha mabni 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin. Fid dar jarun wa majrur muta'alliqan bi mahdhuf. Jadi fid dar itu jar wa majrur, keduanya berkait dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya, takdirnya bisa kainun. Ya. Khabaruha sebagai khabarnya. Kemudian wala mar'ata, wawunya harfu atfin, huruf ataf. Ya. Kemudian la-nya nafiyah lil jinsi. La-nya yang keduanya diamalkan juga. Ya, nafiyah lil jinsi. Imra'ata ismuha mabniyah 'alal fathhi. Khabarnya mahdhuf juga sama. Takdirnya wala mar'ata fid dari. Gitu. Sama ya. Kemudian atsani yang kedua, al-ilgha, tidak diamalkan la-nya ketika kapan? Berulang penyebutannya. Fatakunu muhmalah, jadilah dia muhmal, diabaikan. Wa yakunu ma ba'daha marfu'an, maka jadilah isim setelah la itu marfu', karena la-nya enggak beramal. Misaluhu contohnya la rajulun fid dari wa la mar'atun, boleh. Irobnya berarti la rajulun la nafiyah lil jinsi mulghah. Mulghah itu diabaikan. Rajulun mubtada marfu' fid dar jarun wa majrur, keduanya muta'alliqan, berkait dengan sesuatu yang mahdhuf. Khabar bagi mubtada, jelas. Wa la mar'atun wawunya atifah. Atifah ini huruf ataf. Wa la nafiyah, kemudian la'nya nafiyah lil jinsi mulghah juga. Imratun mubtada marfu' khabarnya mahdhuf, taknya fid dar. Itu la rajulun fid dari wa la mar'atun. Ya, kalau fid dar ini khabarnya rajulun. Mana khabar imra'atun? Mahdhuf, karena sudah tercukupkan dengan penyebutannya khabar yang khabar bagi mubtada yang pertama itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa qad warada fil Qur'anil Karim i'malu la wa ilghauha. Telah datang dalam Al-Qur'an ya mengamalkan apa? La dan juga mengabaikannya. Fal i'mal ka qouli ta'ala, contoh mengamalkan apa? La nafiyal jinsi adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Nah itu, mabni semua la rafatha. Hasilun misalkan khabarnya. Kainun. Ya, mawjudun wala fusuqa hasilun. Khabarnya mahdhuf semua. Jadi pembuangan khabar la itu banyak. Khususnya ketika maknanya itu ada gitu. Ya. Kemudian contoh ilgha dalam Al-Qur'an adalah la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. La bai'un fihi, ya lihat bai'un. Ya, kemudian khullatun wala syafa'atun. Mubtada berarti bai'unnya. Ya. Di sini enggak dijelaskan ya tentang keadaan dari apa? Isimnya la an-nafiyah lil jinsi. Ya, mungkin kita perlu menjelaskannya di sini. Jadi keadaan lana fil jinsi bisa kita bagi kepada tiga bagian. La madrugada, la madrugada, la madrugada. atau majrur gitu lah. Misalkan la apa? Nadhiron, tidak ada orang yang memandang. Nadhiron ila apa? Tidak ada orang yang memandang ila apa? Kemana apa? Jadi isinya apa? La nilina, la nafil jinsi itu ada tiga macam, tiga keadaan. Yang pertama mufrad. Mufrad tunggal. Yang ini bukan mudhaf, bukan persamaan yang mudhaf dan mudhaf ilaih. Bukan sesuatu yang mirip dengan mudhaf ilaih. Kalau isinya mufrad, ya perhatikan. Ya. Hukumnya wajib mabni di atas fathah. Wajib dan apa? Fathah la rajulah. Ya kalau dianya mufrad dia mabni fathah. Jadi mabninya itu sesuai mansubnya. Kalau musanna ya mabninya ada asas iya la rajulaini bidan gitu ya. La rajulaini bidan. Tapi syarat yang belum yang terakhir ya, lama tidak bisa karena terapa la dengan isim. Kemudian yang kedua mudhaf. Antum tahu kan mudhaf mudhaf ilaih dua kata yang dijadikan apa? Satu kata. Ya, dua kata yang dijadikan satu kata. Ya, seperti apa? Baitu, baitun, baitu Muhammadin. Ya. Itu mudhaf mudhaf ilaih. Yang pertamanya kemudian tanwin, yang keduanya majrur, itu sederhananya. Ah, kalau isinya mudhaf, ini kan la sahibah ilmi, pemilik ilmu, ya kan? Sahibah mudhaf, mudhaf tadinya kan? Ilmi mudhaf ilaih. Kalau isinya la itu apa? Mudhaf. Maka dia enggak mabni tapi mufrad mansub gitu mansub. Nanti i'rabnya la nafil jinsi sahiba ismullah an nafil jinsi apa? Mansub gitu ya. Mansub wa alamat nasbi apa? Fathah dhahir wal akhir. Dan dia mudhaf la mudhaf ilai. Adapun kalau syabih min mudhaf sesuatu yang mirip dengan mudhaf mirip berarti dia bukan mudhaf ya, mirip saja gitu. Ya. Kenapa dia diserupakan dengan mudhaf? Karena memang secara makna ya dia tidak bisa sempurna kecuali dengan setelahnya. Kan mudhaf enggak bisa sempurna kecuali dengan setelahnya. Bedanya antara mudhaf dengan syabih bil mudhaf, kalau mudhaf tanpa tanwin, kalau syabih bil mudhaf tanwin. Ya. Kemudian kalau setelah mudhaf itu mudhaf ilaih majrur, kalau setelah syabih bil mudhaf bisa mansub sebagai maf'ul bihnya, qali 'an jabalan, bisa marfu sebagai naib fa'ilnya, majrur ghulamu. Bisa majrur dalam ujar ilal jabar. Nah, untuk macam yang kedua isim la yang ketiga ya. Untuk macam yang ketiga dari isim la yaitu syabih bil mudhaf juga sama hukumnya mudhaf mansub. La qali'an kerana qali'an ismul la akhir ini mansub gitu ya. Fa'ala maka rasul apa? Fathah dhahirah ala akhirih gitu. Dan para tolian kemarin ini sifat dari tola'a yatlu'u tolia. Ada domir dia, ada domir mustatir artinya gua. Fa'ilnya itu jabalannya maf'ul bih mansub. Maf'ul bih mansub, maf'ul bih dari tolian. Hadirnya khabar maf'ul. Kalau la madruban, madrubannya isinya la nafil jinsi mansub juga gitu. Tanda nasabnya fathah jelas. Ulamu naibul fa'il. Kalau isim fa'il itu kan merofakan fa'il. Kalau isim maf'ul merofakan naibul fa'il. Iya. Ini ulamu itu naibul fa'il. Madrub sama dengan yudrobu maknanya. Ulamu ini apa naibul fa'il. Ini khabar jelas. Nadhiron ilal jabal ini ilal jabal dan majrur. Berta'alik kepada apa? Nadhiron. Nadhironnya isim la nafil jinsi. Mansub. Iya. Mansub. Ya betul, barangkali ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan-latihan. Jadi intinya apa? Isimnya la anafil jinsi ada berapa keadaan? Tiga, yang pertama mufrad. Kalau mufrad itu mabni. Seperti la rajula, la mru'ata, la baita, la kitaba, la ilaha. Kalau mudhaf mansub dia, mu'rab berarti. Ya. Contoh, la sahiba ilmin. Apa lagi? la kitaba rajulin. Yang penting nakirah lah. Jangan la kitaba Zaidin ya, ma'rifah nantinya. Ya. Apalagi? Ya. La sayyarata ahadin. Ya. Mudhaf ilaih. Maka dia mansub mu'rab. Atau syabibil mudhaf. Syabibil mudhaf antum bisa isim fa'il ambilnya. La dhoriban. Ya, la dhoriban. Apa misalkan? Kalban misalkan hadirun ya. La dhoriban kalban hadirun. Ya, nanti dhoriban isimnya la mansub tanda nasab fathah. Kenapa mansub? Kok enggak mabni? Bukan la dhoriba. Karena dia apa? Ya, sabibil mudhaf. Mungkin gampangnya kayak gini. Kalau yang mabni itu isim jenis bentuknya. Ya kan? Biasanya kan isim jenis tuh. La rajula, la baita, la ilaha. Ya kalau syabibil mudhaf, dan mudhaf kan biasanya kan dari wasaf tuh isim fa'il, ya kan? Isim fa'il, la sahib ilmin, la dhoriban, ya kan? Dari wasaf tuh, la madrubun gitu. Ya. Sekarang apa nih bahasa Arabnya? Tidak ada lampu di rumah itu. Ah. Ah. La misbaha fid dari mansub atau mabni? Mabni kenapa? Ya karena mufrad. Tidak ada bulpen seorang anak laki-laki di kelas itu. Nah, apa? Tidak ada bulpen milik kah? Milik saja. Betul-betul. Tidak ada bulpen milik anak laki-laki di kelas itu. La la qalama waladin fil fasli. Itu apa? Mabni itu mu'rab. Mu'rab kenapa? Mudhaf. Tidak ada orang yang keluar anaknya ya di rumah ini. Tidak ada orang yang keluar anaknya. Ya. La kharijan. Ya, la kharijan kan ibnuhu apa? Fiddar ya. Gitu aja. Ulamu wa silakanlah ya. Tidak ada seorang pun yang melewati rumah ini. Apa? Tidak ada yang melewati rumah ini. Apa simfailnya? Marro yang murru. Simfailnya apa? Marro yang murru. Maron. Gitu kan? La maron fi hadza ad-dar, tidak ada seorang pun yang melewati rumah ini. Maron bi, maro kan bi ya, maro bi ya. Kita masuk dulu ke tamarin ya. Baik, istakhrij ismula an-nafiya wa istakhrij ismala an-nafiyati wa khabaraha min al-ayati at-taliyah. Keluarkan isimnya la an-nafiyah dan khabarnya dari ayat-ayat berikut ini. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, balur. Mana isimnya la? Ilma mansub atau mabni? Mabni kenapa? Mufrad dia. Dan tidak dipisahkan antara la dengan apa? Isimnya. Terpenuhi syaratnya. Ya, dua syarat terpenuhi dan ilmanya mufrad gitu ya. Jadi ingat la itu beramal dengan dua syarat. Ya. Adapun isimnya ada yang mabni, ada yang mu'rab gitu. Kemudian mana khabarnya, Pak Nur? La ilma lana. Lana. Jadi lana itu muta'alliqan, berkait dengan sesuatu yang dibuang. Takdir apa? Kainun. Pokoknya antum ya ingat-ingat bab khabar itu. Khabar kan ada yang bentuknya apa? Syibu jumlah ya kan? Ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada syibu jumlah. Kalau syibu jumlah kan sudah terjelaskan muta'alliqan ya mahdhu. Zaidun fiddar. Ini zaidun kainun fiddar. Ada di rumah. Ada itu dari kain yang dibuang, enggak boleh sebutkan. Yang dulu tuh. Terus la muqama lakum. Tidak ada tempat berdiam untuk kalian. Ah, pardon. Muqama apa mansub atau mabni? mansub atau mabni? Isim nyala dulu mana? Iya, beramal enggak lanya? Lanya beramal enggak di sini? Beramal. Mana isimnya? Muqama. Mansub atau mabni? Mansub atau mabni? Isimnya mufrad atau jumlah? Mufrad atau sib jumlah atau jumlah? Isimnya apa? Mufrad atau mudhaf atau sib mudhaf? Mana mudhaf ilainya ada enggak? Lakum, lam itu huruf jar. Berarti apa? Muqama, mabni atau mansub? Mabni ya al-fathi. Iya, khabarnya mana? Lakum khabarnya. Fala fauta, ya. Beramal enggak di sini lanya? Ya, beramal karena terpenuhi dua syaratnya. Itu apa? Isimnya nakirah dan la datang la ya. Tidak dipisahkan dengan isimnya. Di sini mabni atau mansub? Ya, mabni. Mana khabarnya? Mahdhuf ya. La fauta lana misalnya. Kemudian bayyinna al-amilata wala ghayra al-amilah. Jelaskan mana la yang beramal dan mana la yang tidak beramal ghayra al-amilah. Fil ayatil atiyah, pada ayat berikut ini, ma bayani sabab, dengan menjelaskan sebab kenapa dia beramal, kenapa dia tidak beramal. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar, tidak sepantasnya bagi langit bagi apa? Matahari untuk apa? Tudrikal qamar. Untuk apa? Menggapai matahari apa? Bulan ya. Mendahului apa? Bulan. Mana di sini? Ya, Abu Alfi, la-nya di sini beramal atau tidak? La syamsu. Kenapa enggak beramal? Kenapa enggak la syamsa? Kenapa enggak beramal? Syarat beramalnya la apa? Dari dua kan? Apa yang pertama? Isimnya, isim dan khabarnya nakirah. Yang kedua, la tidak dipisahkan dengan isimnya. Di sini kenapa enggak beramal la syamsu? Iya, ini enggak dipisahkan la syamsu ini. Kenapa enggak beramal? Karena asyamsu ma'rifatun nakirah. Ma'rifah, karena isimnya ma'rifah maka enggak beramal gitu. Ya, la syamsu yang bagi laha an tudrikal qamar. La ikraha fid din. Hah? Mana isimnya la-nya? Ah, belum nyambung, Pak ya. Ya, berfi dulu. Ya, beramal enggak la-nya di sini? Beramal. Mana khabarnya? Fid din. La fiha ghaulun. Ya, bubed. Di sini beramal enggak la-nya? Kenapa enggak beramal? Iya, diselingi, dipisahkan ya antara la dengan isimnya oleh pemisah fiha. Ya. Diselingi ya. A'rib la ni'mata a'dhamu min al-Islam. La ni'mata a'dhamu min al-Islam, tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada Islam. La ni'mata. La apa? Nafiyatun lil jinsi. Ni'mata ismula mabni ala al-fathi fi mahali apa? Nasbin. A'dhamu khabar la nafil jinsi. Abmar harfu ya. Kalau khabarnya enggak mabni ya. Min al-Islam ini jarun wa majrur muta'alliqani. Muta'alliq dengan apa? A'dham. Jadi untuk menentukan muta'alliqnya jar majrur ke apa, lihat maknanya. Ya, kalau kaitannya dengan ada ya mahdhuf kainun. Kalau ini kan kaitannya dengan a'dham, tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada ya, berarti daripada Islam kan kaitannya dengan a'dham ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, fadhol. Ya, pahami baik-baik ya. Ya, kalau antum lebih mau lebih luas lagi nanti insyaallah, yaitu di Alfiyah itu lumayan luas. Kata Ibn Malik, amala inna ja'al ila fi nakirah mufradatan ja'at ka'u mukarrarah. Amalannya inna, jadikanlah pada la. Ya, amal inna ja'al ila fi nakirah, pada isim-isim nakirah beramalnya. Apakah la'nya datang sendiri atau berulang? Ya, fansi biha mudhafan. Ya, mudhari'ah ya. Nasabkan dengan la ini mudhaf dan mudhari'ah ini syibu mudhaf ya. Ada pertanyaan enggak? Ya. Ya enggak. Jadi kalau misalkan mufrad ya isimnya la-nya, kemudian di musanna, ingat mabninya sesuai dengan mansubnya. Gitu. Kalau misalkan muannats salim berarti la muslimati kan. Muslimat ini muannats salim apa ininya? Mansubnya dengan apa? Muannats salim. Dengan kasrah, maka dia mabni dengan kasrah juga la muslimati fil masjid misalnya. Gitu. Ya meskipun nanti ada ya. Boleh enggak dengan la muslimat misalnya. Tapi yang masyhur itu la muslimat sesuai dengan nasabnya. La rajulaini fil masjid. Iya gitu. Iya kalau mufrad bentuk tunggal tanpa tanwin. Adapun kalau musanna ya tetap disertakan apa nunnya. Tetap disertakan nunnya. Ya la rajulaini bukan jadi la rajulai di bawahnya enggak ya. Ingat-ingat ya. Jadi la itu macam-macam ya. Ada la nafil jinsi, ada la yang lain, ada huruf ataf. Ya. Ada la yang lain. Ya, antum bisa mengetahui mencirikan itu la nafil jinsi dari maknanya. Ya. Dari maknanya. Kemudian juga dari tadi syarat-syarat beramalnya. Dia masuk kepada apa? Isim yang sama-sama ya, ya isim yang apa? Nakirah dan khabarnya juga nakirah. Ya. Kalau setelah la fi'il ya bukan nafil jinsi. Ya, contohnya apa? La ajlisu misalkan alal maq'adi atau alal maktabi atau apa? Ya, aku tidak akan duduk di atas apa? Bangku misalkan. Adalah yang lain, la nahiyah. Ini menjazmkan la tajlis alal maktabi misalkan. Adalah yang lain huruf ataf. Macam-macam la dalam bahasa Arab ya. Kalau ini khusus masuk kepada isim-isim ya. Isim-isim. Huruf ataf juga ada qoma zaidun la amrun misalkan. Qoma zaidun la amrun. Ya, Zaid apa? Telah berdiri bukan Amr yang berdiri. La qoma zaidun la amrun. Amrunnya diatofkan oleh la kepada Zaid. Qoma zaidun la amrun, bukan nafil jinsi. Ya. Tapi untuk pembuka cukup ya. Sampai di sini penjelasannya. Pertanyaan saja barangkali ada yang kurang paham. Fadhol. Adon. Fadhol. La nafil jinsi. Ya enggak boleh jadi ma'rifah. Iya, isim jadi ma'rifah. Iya. Berarti kalau dia iya boleh tapi enggak beramal gitu. Boleh tapi enggak beramal. Iya. La shadiqu Zaidin misalkan. Iya. Qaimun. Wala iya, diulang. Kalau enggak beramal diulang. Iya, enggak bisa. Iya, iya kalau mau dipakai yang ma'rifah enggak diamalkan. Nggak diamalkan, ya. Ya tinggal sisa satu lagi ya pembahasan tentang apa mansubat al-asma munada atau masih dua ya. Apa Aliun? Ali ibnu Abi Thalib ya. Ya dari sananya. Itu apa itu menurut kaidahnya? Jadi di antara nama-nama memang ya dari sananya ada alnya. Al Abbas boleh gitu kan. Tapi enggak semuanya boleh disertakan padanya apa? Alif lam. Ada yang pakai alif lam, ada yang tidak. Tapi kalau al-khutub selalu pakai al. Iya, ya dari sana seperti itu. Enggak bisa dikiaskan ya. Kita misalkan namanya apa? Zaidun Az-Zaidu. Enggak boleh. Ya nama-nama tertentu seperti Abbas, Al-Abbas, Harith, Al-Harith. Iya. Biasanya alif lam ini untuk lilamhil asal. Lilamhil asal itu untuk mengisyaratkan kepada makna aslinya. Kayak harith, harith aslinya kan orang yang bekerja. Ya ketika kita menamai seseorang ya dengan nama harith tanpa kita melihat maknanya, nama saja harith ya harith. Tapi kalau kita menginginkan ada makna tertentu supaya dia nanti ketika apa dewasa pekerja rajin, kasih al untuk mengisyaratkan makna aslinya biasanya al harith gitu kan. Biasanya kayak gitu ya, biasanya mengisyaratkan kepada makna aslinya. Itu juga ada pembahasannya ini. Ya. Oh, jadi ada di antara nama-nama yang memang beral. Tidak semuanya bisa dimasuki al, tidak semuanya. Ya juga Al-Abbas, Al-Khattab, ya enggak semuanya bisa ya. Alif lamnya bukan memakrifahkan, bukan, karena sudah ma'rifah dia tanpa al ya. Cukup sampai di sini. Ya, semoga bisa difahami. Ya, antum pelajari lagi, diulang-ulang lagi, nanti kalau ada yang kurang bisa difahami antum tanyakan. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.